ke kitab yang keenam. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala kitabul jihad. Kitab al-jihad. Dan disebutkan oleh al-muallif hafizahullah kitabul jihad. Sebelum dijelaskannya kitab al-mu'amalat, tentang jual beli dan yang berhubungan dengannya. Sebagian para fuqaha lebih mendahulukan kitab al-mu'amalat daripada kitabul jihad. Wal-amru fihi sahal insyaAllah. Kitabul jihad wa yashtamilu ala thalathati abwabin. Kitab ini mencakup tiga bab yang akan dibahas. Al-babul awal yang pertama, hukmul jihadi wa syurutuhu wa musqitatuhu. Hukum jihad, syarat-syaratnya dan yang menggugurkan jihad tersebut. Al-babul thani, ahkamul asra wal ghanaim. Bab yang kedua menerangkan tentang al-asra, tawanan dan ghanimah. Al-babu thalith, bab yang ketiga, ahkamul hudnah wal dhimmah wal aman wa daf'il jizyah. Hukum-hukum seputar hudnah, al-dhimmah dan al-aman dan pembayaran al-jizyah. Yang ini nanti insyaAllah ta'ala masing-masing dari permasalahan ini akan dijelaskan pada tempatnya. Maka ini tiga pembahasan umum yang disebutkan dalam kitabul jihad. Dan pembahasan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan pembahasan yang sangat penting sekali untuk kita ketahui. Terkhusus pada zaman-zaman sekarang yang penuh dengan fitnah. Munculnya kelompok-kelompok yang sering mengatasnamakan jihad terhadap amalan-amalan yang mereka lakukan. Terkadang perbuatan teror yang sama sekali tidak bersandarkan kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, namun sebagian menyebutnya sebagai jihad fi sabilillah. Sebagian kelompok melakukan amalan-amalan yang pada hakikatnya itu adalah merupakan salah satu bentuk intihar, bunuh, membunuh diri sendiri. Namun mereka menyebutnya sebagai amalan jihad fi sabilillah. Maka oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penting sekali bagi kita pada zaman-zaman sekarang ini memahami bab ini. Memahami permasalahan jihad, mana jihad syar'i dan mana jihad mudda'a, yang dianggap sebagai jihad namun bukan bagian dari amalan jihad fi sabilillah. Maka kita memasuki bab yang pertama. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala al-babul awal, bab yang pertama, ta'riful jihadi wa fadluhu wa hukmuhu wa syurutuhu wa musqitatuhu. Definisi al-jihad, keutamaannya, hukumnya, syarat-syaratnya dan hal-hal yang menggugurkan jihad. Wa fihi masail, dan dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-masalatul ula, ta'rifuhu wa fadluhu wal hikmatu minhu wa hukmuhu wa mata yata'ayyan. Permasalahan yang pertama tentang pengertian al-jihad, keutamaannya, hikmah disyariatkannya berjihad dan hukumnya, dan kapan ditetapkan sebagai fardhu ain amalan jihad fi sabilillah tersebut. Yang pertama, ta'rifuhu, definisinya, Al-jihadu lughatan, jihad secara bahasa, badlul juhdi wa taqati wal wusi'i. Yang dimaksud al-jihad adalah mengerahkan kesungguhan, kemampuan, dan kekuatan. Al-juhud, al-taqah, al-wusi' memiliki makna yang kurang lebih sama. Intinya adalah seorang mengerahkan dengan penuh kesungguhan apa yang dia mampu, baik yang berkaitan dengan jiwa, demikian pula yang kaitannya dengan harta dan lisan. Maka ini pengertian secara bahasa, makna al-jihad. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis muttafaqun alaih, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha. Apabila seorang duduk di antara empat cabang, thumma jahadaha. Jahadaha ay badala taqah, badala al-wus'a. Tersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya. Wa fi al-istilah, adapun secara istilah, istilah syar'i, yang dimaksud al-jihad badluka. Ada kafnya, kawan? Tidak ada kaf. Subhanallah. Ini sini ada kekeliruan berarti. Sini ada kaf badluka. Dan sebenarnya enggak penting penyebutan kaf. Jadi badlul juhdi wal wus'i. Badlul juhdi wal wus'i fi qitalil a'da'i minal kuffari wa mudafa'atihim. Jadi yang dimaksud al-jihad dalam istilah syar'i, badlul juhdi wal wus'a, mengerahkan kemampuan. Apakah dengan tenaganya, jiwanya, lisannya, demikian pula materinya, hartanya. Karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa berkaitan dengan jiwa, dengan lisan, menyampaikan hujjah, demikian pula dengan harta, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fi qitali al-a'da, dalam memerangi al-a'da, dalam memerangi musuh-musuh al-Islam, minal kuffari, dari kalangan orang-orang kafir, wa mudafa'atihim, dan memerangi mereka, yakni menolak mereka. Maka ini yang beliau sebutkan dalam definisi al-jihad. Jadi berjihad itu adalah mengerahkan segala kemampuan. Jadi seorang bersungguh-sungguh untuk mengorbankan hartanya, dirinya, dan segala kemampuannya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa berjihad adalah merupakan qital, berperang, mengangkat senjata, dan secara umum dalil dari Al-Quranul Karim, demikian pula dalam sunnah Nabi SAW, apabila disebutkan al-jihad, seringkali al-jihad tersebut dikonotasikan dengan al-qital, peperangan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan atas kalian berperang, yakni berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak selalu demikian, kadang-kadang dalam sebagian nas-nas syar'i berjihad dimaksudkan adalah berjihad dengan lisan, dengan ucapan. Dan terkadang yang dimaksud berjihad dengan amalan. Oleh karena itu Ibnu Jauzi rahimahullah taala beliau menyebutkan dalam Nuzha Al-Ayun An-Nawadhir, beliau menisbatkan kepada para ulama tafsir bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim al-jihad itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-jihadu bis-silah, berjihad dengan senjata, dengan pedang, dengan tombak, dengan senjata, dengan alat-alat perang yang disesuaikan dengan kondisinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Tidaklah sama antara orang-orang yang tidak ikut berperang dari kaum mukminin kecuali orang-orang yang memang mereka diberi uzur. Orang buta, orang yang pincang, tidak mampu untuk ikut dalam peperangan disebabkan karena uzur. Ini dimaafkan. Adapun orang yang tidak mengikuti peperangan tanpa uzur tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidin, Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan orang-orang berjihad dengan harta dan jiwa dibandingkan seorang tidak mengikuti peperangan. Maka ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ayat ini menerangkan tentang seorang berjihad dengan mengangkat senjata. Yang kedua, al-jihadu bil qaul, berjihad dengan ucapan, dengan hujjah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Yang dimaksud jihad yang besar di sini kata para ulama tafsir ai bil Quran. Berjihad dengan Al-Qur'anul Karim. Berjihad dengan hujjah. Demikian pula halnya berjihad melawan orang-orang munafikin. Berjihad membantah syubhat-syubhat dari ahlul batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan munafik. Berjihad melawan orang-orang munafik bukan dengan mengangkat senjata, tapi dengan menerangkan dengan hujjah-hujjah yang jelas dari Al-Quran Karim, dari sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, al-jihadu bil-amal, berjihad dalam beramal saleh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan mereka yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan membimbing mereka menuju jalan-jalan kami. Yaitu berjihad dengan bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila disebutkan al-jihad, yang dimaksud adalah al-jihad yang kaitannya dengan peperangan, yang dimaksud adalah fi qitalil kuffar, memerangi orang-orang kafir. Ada sebagian para ulama memasukkan dalam definisi al-jihad bukan hanya memerangi orang-orang kafir, Mereka menambah fi qital al-kuffar wal bughat. Wal bughat. Orang-orang yang menentang kekuasaan, menentang pemerintahan, mereka disebut bughat. Sebagian memasukkan bahwa ini bagian dari berjihad. Namun sebagian para ulama tidak meriwayatkan. Dan mereka mengkhususkan al-jihad adalah memerangi orang-orang kafir secara khusus. Oleh karena itu diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari pada jilid yang ke-8 bahwa hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menerangkan tentang keutamaan berjihad, kata beliau, khasun biqitalil kuffar, khusus menerangkan tentang memerangi orang-orang kafir. Bikhilafi qitalil bughat fa innahu wa in kana mashru'an lakinnahu la yasilu thawabu fihi ila thawabi man qatala al-kuffar. Kata beliau, berbeda halnya dengan memerangi para pemberontak. Meskipun disyariatkan, namun dalam hal keutamaan, dalam hal ganjaran pahala, tidak sama dengan ganjaran pahala orang yang memerangi orang-orang yang kafir. Sehingga sebagian para ulama mengkhususkan al-jihad itu dalam hal qital al-kuffar. Hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, khusus menerangkan tentang memerangi orang-orang kafir. Sebagian para ulama menambahkan definisi al-jihad, dan ini tambahan yang bagus sebab dibangun di atas dalil. Ya. Sebab dibangun di atas dalil. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abdul Razzaq dalam musannafnya dari Amr bin Ambasah bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Mal jihadu?" Apa yang dimaksud jihad? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "An tuqatila al-kuffara idza laqitahum." Engkau memerangi orang-orang kafir apabila engkau menemui mereka. Ini menunjukkan bahwa al-jihad khusus dalam hal memerangi orang-orang kafir. Sebagian para ulama menambah definisi jihad dengan tambahan li'i'la'i kalimati kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tambahan yang bagus berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam muttafaqun alaihi dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullah hiya al-'ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tauhid yang menjadi sesuatu yang ditetapkan di muka bumi, sehingga manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dihilangkannya kesyirikan, ini tujuan yang sangat utama, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini menerangkan kepada kita bahwa peperangan yang dilakukan untuk pembelaan bukan untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, namun untuk mempertahankan kelompoknya, ya, semata-mata untuk menguatkan satu kelompok, satu jamaah atau yang semisalnya, dan mengalahkan jamaah atau kelompok yang lainnya, maka ini bukanlah bagian dari al-jihadu fi sabilillah. Nah, sampai di sini insyaallah yang kita terangkan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.